الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي اللقاءات تستمر معنا في كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي، نتفقه في دين الله عز وجل ونتذاكر أحكام ديننا لنعبد الله على بصيرة. Setelah beliau membuka majlis daurah pada hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan-pertemuan lanjutan yang dengannya kita membahas kitab Nurul Basair karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, di mana kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini di atas ilmu dan basirah. Wala zilna nara wujuhan tuhibbul fiqha wa tuwadibu ala talabih. Dan kami masih melihat wajah-wajah yang senang untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan rutin untuk mempelajari agama ini. Wa narju an nakuna wa iyyahum mimman arada Allah bihi khairan fa faqqahahu fid din. Dan kami berharap semoga kami, demikian pula kalian, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan di dalam mempelajari agama ini. Fa minal توفيق العظيم أن يوفق العبد لمجالس يتفقه فيها في دين الله عز وجل ويعبد الله على بصيرة ليعبد الله على بصيرة. Dan termasuk di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tatkala dia diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dia mempelajari agama Allah Azza wa Jal dan memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di atas ilmu. Wa qad kanat al-liqa'at al-ula fi kitab at-taharah. Dan pada pertemuan-pertemuan pertama kita telah membahas tentang permasalahan taharah. Thumma al-liqa'at allati taliha في كتاب الصلاة وشروطها وأركانها وصفة الصلاة. Kemudian setelah itu kita telah melanjutkannya dengan memasuki pembahasan tentang kitab shalah, di mana kita telah menjelaskan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demikian pula tata cara pelaksanaan salat. ولما كان كتاب الصلاة طويلا ومباحثه كثيرة. Dan tatkala kita mengetahui bahwa pembahasan fikih tentang salat itu cukup panjang dan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya itu banyak. Ihtajna ila an naqsimahu ila qismain. Hal ini menyebabkan kita memerlukan untuk membagi pembahasan salat tersebut menjadi dua bahagian dalam daurah. فبقي معنا بعض المباحث التي سندرسها في هذه اللقاءات بإذن الله عز وجل. Dan masih tersisa bagi kita beberapa pembahasan dan permasalahan yang masih berkaitan tentang salat yang kita akan mempelajarinya dalam daurah kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesalatil jamaah. Seperti pembahasan tentang salat jamaah. Wan nawafil. Demikian pula tentang salat-salat sunnah. Wama yaqrubu minha kal'idain wal kusuf wal istisqa' wal jum'ah. Demikian pula hal-hal yang masih berkaitan tentang permasalahan salat seperti salat Id, kemudian salat gerhana, salat Jumat, dan salat meminta hujan, salat istisqa, wa salati ahli al-a'dhar. Demikian pula salatnya orang-orang yang memiliki uzur, kal musafiri wal mariidhi wal khaif, seperti seorang yang musafir, demikian pula seorang yang dalam keadaan sakit. Thumma ma yata'allaqu bil mariid wal mayyit wal janazati was salati alayhi. Kemudian setelah itu dilanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang jenazah, seperti cara mengafaninya, memandikannya, kemudian tata cara pelaksanaan salat terhadap jenazah. Thumma fi liqa'atin ukhra idza yassara Allah nadrusu az-zakata was-siyama wal-hajj fa nantahi min al-ibadat bi'idznillah. Kemudian apabila Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kita akan melanjutkan pula untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan zakat, berpuasa, dan haji, yang dengannya kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan ibadah. Hatta nantahi min al-kitab bi'idznillahi wa aunihi wa tawfiqih. Sampai kemudian kita bisa menyelesaikan dari kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ni'matun min Allah yusirat lana jami'an fa 'alaina an nuhafiz 'alayha. Maka ini adalah merupakan anugerah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan kepada kita semua. Maka merupakan kewajiban kita untuk menjaga dan memelihara kenikmatan dan anugerah ini. Wa min babit tanbih wa bayan al-haq wa shawab fa inna mithla hadhihi al-mutun al-mukhtasara haqquha an yu'allaq 'alayha ta'liqan mukhtasara. Wa min babit tanbih wa bayan al-haq wa shawab fa inna mithla hadhihi al-mutun al-mukhtasara al-aliq biha والأنسب لها أن يعلق عليها تعليقا مختصرا أن نعلق أو أن يعلق عليها التعليق المختصر. Sebagai peringatan dan untuk menjelaskan apa yang menjadi hak yang harus kita terangkan kaitannya dengan pembahasan kitab ini, bahwa dalam hal mengomentari dan menjelaskan matan-matan yang ringkas seperti ini, itu selayaknya untuk kita komentari pula dan kita berikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya ringkasan. Hadha huwa al-asl. Ini hukum asalnya. Walakinna 'adalna 'an hadha al-asl wa taraknahu fa atalna fi ba'd at-ta'liqat wal masail li anna al-ghaliba annana idha intahayna min hadha al-kitab قد لا يتيسر لنا كتاب أوسع منه ثم أوسع منه كما هو المنهج في التعليم وعندنا مدرسون ومدرسات يحتاجون إلى فهم بعض المسائل المشكلة فلذلك نذكرها. Akan tetapi kita meninggalkan hukum asal ini, sehingga ketika kita mengomentari matan ini kita memperpanjang dan memperluas dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang cukup panjang. Yang mengapa kita melakukan demikian? Karena begitu jarangnya kita untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan dan pembahasan-pembahasan fikih yang seperti ini, yang mungkin saja apabila kita telah menyelesaikan pembahasan ini tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan ke kitab-kitab yang lainnya disebabkan karena permasalahan waktu, sehingga hal ini mendorong kita untuk membahas dan memperluas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Wal nabda fi bab salatil jamaah. Maka pada pertemuan kali ini kita memulai pembahasan tentang salat berjamaah. بركات العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة Bab tentang salat berjamaah. Qad awjaba asy-syari'u 'ala ar-rijali as-salawatil khams fil masajidi fi jama'atin. Syariat ini telah mewajibkan bagi kaum lelaki untuk mengerjakan salat lima waktu di masjid-masjid secara berjamaah. Wa amara bitaqdimil ahaqqi bil imamah, dan syariat ini memerintahkan untuk lebih mendahulukan orang yang lebih pantas menjadi imam di dalam salat. Al-jami' bainal ilmi wal qira'ati wad din, yaitu imam yang terkumpul padanya ilmu, cara membaca, demikian pula agamanya. Dialah yang lebih layak untuk menjadi imam. Thummal amthal fal amthal. Kemudian setelah itu yang semisalnya, kemudian yang semisalnya dalam hal ilmu, bacaan Al-Quran dan agamanya. Wa amara bi taswiyati as-sufufi bil manakibi wal aq'ud. Dan syariat memerintahkan untuk meluruskan saf-saf, barisan-barisan di dalam salat, dan meluruskan pundak-pundak serta mata kaki. Wassalatu fil jama'ati ma'a wujubiha tazidu 'ala salatil fadhdhi bi 27 dhi'fa. Maka salat berjamaah di samping hukumnya wajib, maka keutamaannya melebihi salat sendirian 27 kali lipat. Wa kullama kanatil jama'atu akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Maka setiap kali jumlah jamaah itu lebih banyak, maka hal itu lebih dicintai Allah. Wa kullama ba'uda 'anil masjid kana a'zama li thawabihi. Dan setiap kali seseorang jaraknya semakin jauh dari masjid, maka semakin besar pula pahala yang dia raih. Likathratil khuta fi dhahabi wal iyab, disebabkan karena banyaknya langkah-langkah yang dilangkahkan oleh seseorang ketika dia berangkat menuju ke masjid, demikian pula pada saat dia kembali. Walima yatba'u al ibadah min ibadatin ukhar wallahu alam. Demikian pula ketika dia berjalan menuju ke masjid, maka dia akan mendapatkan dari ibadah tersebut ada ibadah-ibadah yang lain yang dia raih. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif bab salatil jama'ah. Qad awjaba asy-syari'u 'ala ar-rijali as-salawatil khams fil masajid fi jama'ah. Maka di sini As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa syariat ini telah mewajibkan bagi kaum lelaki untuk menegakkan salat lima waktu di masjid-masjid dilakukan secara berjamaah. Hadhihi al-jumlatu fiha masail. Maka dalam kalimat beliau ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan. Al-mas'alatu al-ula maqsudul mu'allif wa tarjihuhu anna salatal jama'ati fardun fardu 'ainin 'ala man laysa lahu 'udhrun min ar-rijal. Permasalahan yang pertama, bahwa maksud dari penulis yaitu As-Sa'di rahimahullah taala, beliau hendak menerangkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya fardhu 'ain, kewajiban bagi setiap individu dari kaum lelaki bagi mereka yang tidak memiliki uzur. Wa huwa madhhabul Hanafiyyah wal Hanabilah wa ba'd asy-Syafi'iyyah wa qaul ta'ifah min as-salaf. Dan ini adalah merupakan madhab dari Al-Hanafiyyah, demikian pula sebagian dari Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, dan ini merupakan pendapat sekelompok dari para ulama as-salaf. Ikhtarahu al-Imam al-Bukhari wa Ibn Hazm. Dan pendapat ini menjadi pilihan al-Imam al-Bukhari, demikian pula Ibn Hazm. Rajjahahu Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Baz, Ibn Uthaymin wa ghayruhum min ulama'ina wa minhum As-Sa'di aidan. Dan pendapat ini yaitu tentang kewajiban salat berjamaah itu dikuatkan oleh Ibn Taymiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari kalangan para ulama termasuk Asy-Syaikh As-Sa'di demikian pula. Wa adillatu hadzal qaul kathiratun jidda. Dan dalil-dalil yang menjadi pegangan pandangan ini itu banyak sekali. Minha ad-dalilul awwal qaulullah ta'ala fi salatil khauf wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ila akhiril ayah. Di antara dalil tentang kewajiban salat berjamaah adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang pelaksanaan salat khauf, salat dalam kondisi perang, di mana Allah tabaraka wa taala menerangkan apabila engkau bersama mereka lalu engkau hendak menegakkan salat bersama mereka, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang bersamamu di dalam menegakkan salat berjamaah itu. Wa hadhihi al-ayatu dalilun ala wujubi salatil jama'ati min wajhain. Maka ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya pelaksanaan salat berjamaah dan itu ditinjau dari dua sisi. Al-wajh al-awwal anna Allah ta'ala amarahum bi salatil jama'ati ma'ahu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf wa dhalika dalilun ala wujubiha hal al-khauf wa hadha dalilun bi tariqil awla ala wujubiha fi jama'atin hal al-amn. Maka sisi yang pertama yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat berjamaah dalam kondisi perang, yaitu dengan mengerjakan salatul khauf. Maka ini menunjukkan dalil tentang wajibnya mengerjakan secara berjamaah dalam kondisi perang. Nah, kalau dalam kondisi perang saja diperintahkan untuk menegakkan salat secara berjamaah, maka dalam kondisi aman, dalam kondisi tenang, tentu lebih utama lagi untuk diperintahkannya seorang hamba menegakkan salat secara berjamaah. Al-wajhu tsani anna Allah sanna ay syara'a salatal khauf jama'ah wa sawwaga fiha ma la yajuzu li ghairi udhrin kastidbaril qiblah wal 'amal al-kathir wa mufaraqatil imam qabla as-salam والتخلف عن متابعة الإمام وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لكان المصلي قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه كان من الممكن أن يصلي المسلمون صلاة الخوف صلاة تامة بدون جماعة فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan tentang kewajiban salat secara berjamaah, bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan syariat salat khauf, salat dalam kondisi perang itu secara berjamaah, dan membolehkan bagi mereka hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika seseorang tidak memiliki uzur. Itu dalam salat perang, dalam salat al-khauf. Seperti misalnya bolehnya tidak menghadap kiblat. Dalam salat perang itu diperbolehkan. Bolehnya seseorang melakukan banyak pergerakan-pergerakan. Dalam salatul khauf diperbolehkannya bagi makmum untuk berpisah dari imam sebelum mengucapkan salam, boleh. Jadi ada kondisi perang pelaksanaan salatul khauf di mana sebagian makmum bersama imam, dia diperbolehkan untuk memisahkan diri dari imamnya sebelum mengucapkan salam. Kemudian diperbolehkannya seseorang untuk tidak mengikuti imam dalam kondisi-kondisi tertentu, yang mana hal-hal yang seperti ini itu kalau dikerjakan tanpa udzur itu bisa membatalkan sholat. Apabila dikerjakan tanpa udzur itu bisa membatalkan sholat. Maka Kalaulah bukan karena sholat jamaah merupakan perkara yang wajib, maka orang yang mengerjakan sholat, dia telah melakukan perkara yang terlarang yang dapat membatalkan sholat tersebut. Maka hal itu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dapat menyebabkan batalnya sholat untuk melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah. Kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, dan tentu mereka akan diperintahkan untuk sholat sendiri-sendiri. Kalau seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib, ya sudah masing-masing sholat sendirian untuk menyempurnakan sholatnya dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Namun ketika diperbolehkan dan diberi keringanan untuk meninggalkan hal-hal yang itu pada hakikatnya kalau tanpa udzur menyebabkan batalnya sholat, maka ini jelas menunjukkan bahwa mengutamakan dan mendahulukan sholat al-khawf yang dilakukan secara berjamaah merupakan perkara yang wajib karena adanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-ajillati hadithu Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala athqalu as-salati 'ala al-munafiqin salatu al-'isha'i wa salatu al-fajr. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada dua salat ini, yaitu salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah berkeinginan untuk ditegakkannya salat berjamaah, lalu kemudian aku akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam di dalam solat berjamaah itu. Setelah itu aku sendiri yang akan mendatangi dengan beberapa orang dari kaum lelaki bersamaku, di mana mereka membawa satu ikat dari kayu bakar untuk mendatangi satu kaum yang mereka tidak menghadiri solat berjamaah, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. وفي حديث أبي هريرة أيضا قوله للأعمى هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. Demikian pula dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang lelaki yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta uzur kepada Nabi, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki penuntun yang bisa menghantarkannya untuk mendatangi masjid. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan dikumandangkan? Maka dia mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, jawablah panggilan tersebut, yaitu dengan mendatangi masjid. Wa hadha ya'khudhuna ila al-mas'alati tsaniyah, هل وجوب الجماعة مقيد بكونها في المسجد أو حاصل بمطلق الجماعة؟ Maka kemudian hal ini mengantarkan kita untuk membahas satu permasalahan kaitannya dengan mengerjakan solat secara berjamaah. Apakah kewajiban pelaksanaan solat berjamaah ini itu terkhusus mengerjakan sholat jamaah di masjid, atau maksudnya seseorang mengerjakan sholat berjamaah yang penting dia mengerjakan sholat berjamaah walaupun bukan di masjid, misalnya di rumah dia berjamaah, atau misalnya dia di pasar dia mengerjakan sholat secara berjamaah, apakah harus di masjid atau sekedar menegakkan sholat secara berjamaah dimanapun hal itu sudah mencukupi? الأدلة السابقة وغيرها من الآثار تدل على أن الواجب أن تكون جماعة وأن تكون في المسجد. دليل yang telah kita sebutkan sebelumnya, demikian pula riwayat-riwayat ini semua menunjukkan bahwa yang menjadi kewajiban bagi kaum lelaki yang tidak memiliki udzur adalah mengerjakan solat secara berjamaah, ini pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pelaksanaan solat berjamaah itu dilakukan di masjid. Min dzalika fil hadits sabiq la atauhuma walau habwa. Oleh karena itu, pada hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam solat isya dan solat subuh, niscaya mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Mendatanginya berarti mereka mendatangi solat tersebut, yaitu di masjid. Wa hamma an yuharriqa buyut qaumin la yashhaduna as-salah. Dan bahkan di dalam hadis yang setelahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk mendatangi rumah orang-orang yang mereka tidak menghadiri solat berjamaah untuk membakar rumah-rumah itu. Wa qawluhu lil a'ma fa'ajib ay fa'ajib an-nida'a fil masjid. Demikian pula perkataan Nabi kepada orang yang buta tadi, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Maka orang buta ini mengatakan, iya. Kata Nabi, jawab panggilan itu, yaitu jawab panggilan adzan, di mana adzan itu dikumandangkan, dan adzan itu dikumandangkan di masjid. Wa min ajmalil athari fi hadha athar ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah indama qala man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawat haythu yunada bihin. Dan termasuk riwayat yang paling indah yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini, di mana beliau mengatakan, barang siapa yang senang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala keesokan harinya sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia memelihara dan menjaga solat-solat ini di tempat di mana dikumandangkan. Jadi ini jelas sekali ya, menunjukkan bahwa yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah menegakkan solat-solat lima waktu tersebut di tempat di mana dikumandangkannya adzan, yaitu masjid. Ila an qala wa innakum law sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baytihi lataraktum sunnata nabiyyikum wa law taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum. Sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam ucapannya itu, kalau seandainya kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian seperti halnya si fulan ini yang dia mengerjakan solat di rumahnya, dia tidak mengerjakan solat di masjid, maka itu berarti kalian telah meninggalkan bimbingan dan sunnah Nabi kalian. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka niscaya kalian telah menjadi orang yang sesat. Mas'alah ketiga, jika alimna anna salat al-jama'ati fil masjid wajibah, فالوجوب لا يستلزم ولا يعني الشرطية، فكونها واجبة معناه أنه يأثم تاركها لغير عذر، لكنها صحيحة كما نص على ذلك جمع من المحققين. Kemudian permasalahan yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa solat berjamaah itu hukumnya wajib, namun itu bukan berarti kalau dikatakan wajib maka itu menjadi syarat sahnya solat. Jadi bukan berarti kalau tidak mengerjakan solat lima waktu secara berjamaah berarti solatnya tidak sah. Tidak. Itu kalau kita mengatakan solat berjamaah itu syarat sahnya solat. Namun kita mengatakan solat berjamaah itu wajib, namun bukan menjadi syarat sahnya solat. Artinya apa? Kalau seseorang mengerjakan salat lima waktu sendirian tanpa udzur dan dia tidak mengerjakan salat berjamaah, maka hukum salatnya sah, namun dia telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Inilah yang dikuatkan oleh segolongan dari kalangan para ulama ahli tahqiq rahimahumullah. Qala ba'd al-fuqaha innaha syartun wa man shalla fi baytihi fa salatuhu batilah, lakin hadha laysa sahihan. Dan ada sebagian ahli fikih yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu merupakan syarat sahnya salat. Barang siapa yang mengerjakan salat sendirian tanpa udzur, maka solatnya dianggap tidak sah, namun pandangan ini tidak benar. Al-mas'alah al-rabi'ah, al-jama'atu tatahaqqaqu wa yahsulu fadluha bithnain. Liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liya'ummukum akbarukum. Kemudian permasalahan yang keempat, bahwa telah terwujud dan teranggap bahwa dia mengerjakan solat berjamaah apabila dia mengerjakan sholat itu dua orang, satu imam, satu makmum, itu sudah terpenuhi untuk disebut sebagai sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau memerintahkan kepada dua sahabatnya untuk mengerjakan sholat. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan adzan dan salah seorang di antara kalian yang lebih tua usianya untuk menjadi imam. Wa yata'allaqu bil mas'alati tsaniyah wa bihadhihi al mas'alah mas'alatun ukhra wa hiya idza kana al insanu ya'lam annahu idza shalla fil masjid sayusalli munfaridan lan ya'ti ahad ila al masjid wa idza shalla fil bayt sayusalli ma'ahu ahad jama'ah fa huna tuqaddamu al jama'atu walau kanat fil bayt idza tayaqqana annahu lan ya'ti ahad ila al masjid. Kaitannya dengan permasalahan ini, maka memunculkan satu masalah, yaitu apabila seseorang dia meyakini kalau dia datang ke masjid maka dia sholat sendirian, tidak ada orang di situ yang mengerjakan sholat berjamaah, dia datang ke masjid tidak ada orang yang datang ke masjid, sehingga diyakini kalau dia datang ke masjid maka dia sholat sendiri. Namun kalau dia sholat di rumahnya, maka dia bisa mengerjakan sholat itu secara berjamaah. Ada istrinya misalnya, ada anak-anaknya. Nah, di sini muncul pertanyaan, yang mana yang dia pilih? Sholat di masjidkah atau sholat di rumah? Ya, kalau sholat di masjid, dipastikan dia sholat sendiri. Pastikan ya, dipastikan. Tapi kalau sholat di rumah, maka dia sholat berjamaah. Kalau itu bisa dipastikan, ya, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan dia berharap tetap ada jamaah. Kalau dipastikan, kata beliau, maka lebih utama dia sholat di rumah, dia kerjakan secara berjamaah. Bagusnya sih yang di rumah disuruh ke masjid sholat berjamaah di masjid gitu. Al-mas'alatul khamisah, hal al-fadl wa at-tad'if 27 darajah. Hal huwa مقيد بكونها في المسجد أو حاصل بمطلق الجماعة. Kemudian permasalahan yang berikutnya, penyebutan keutamaan solat berjamaah yang sudah kita sebutkan bahwa solat berjamaah itu lebih afdal 27 kali lipat dibandingkan solat sendirian. Nah, apakah keutamaan ini maksudnya mengerjakan solat jamaah itu harus di masjid, ataukah mengerjakan sholat jamaah dengan pahala yang dilipat gandakan tersebut itu bisa diraih meskipun seseorang mengerjakan sholat selain di masjid, di rumahnya atau di pasar atau di tempat manapun. Zahiru hadith Abi Hurairah fi sahihain annahu muqayyadun bil jama'ati fil masjid li'annahu qad ashara ila al-illah biqawlihi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri at-tad'if wa dhalika annahu idza tawadda'a فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ثم ذكر الأجر والفضل في ذلك. ظاهر dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa keutamaan yang diraih oleh seseorang yang dilipat gandakan pahalanya itu kalau dia mengerjakan sholat berjamaah itu di masjid. Kalau dia mengerjakan sholat berjamaah tersebut di masjid, ya, karena di dalam hadis tersebut disebutkan ada illatnya. Illat kenapa sholat di masjid itu dilipat gandakan sampai 25 kali lipat, dalam riwayat yang lain 27 kali lipat. Maka disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kenapa dilipat gandakan sholat berjamaah itu, yaitu apabila seseorang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Lalu setelah dia selesai berwudu, dia keluar menuju ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali sholat. Nah, berarti perhatikan dalam hadis itu, setelah Nabi menyebutkan keutamaan dilipat gandakannya sholat berjamaah, lalu Nabi menjelaskan kenapa dia meraih keutamaan tersebut, karena dia selesai berwudu dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali masjid. Berarti ini menunjukkan bahwa seorang meraih keutamaan yang berlipat ganda dari sholat berjamaah kalau dia mengerjakannya di masjid. Mas'alatul sadisah, salatul jama'ati tsaniyah masyru'atun liman fatathu salatul jama'ati ma'al imami fil masjid. Kemudian permasalahan yang keenam, bahwa mengerjakan sholat jamaah yang kedua itu disyariatkan bagi orang yang tertinggal dari mengerjakan sholat berjamaah yang pertama bersama imam di masjid. Misalnya ada orang terlambat, dia masbuk, dia datang ke masjid, ternyata sholat berjamaah telah selesai dikerjakan. Lalu ada sekelompok orang yang juga mereka sama-sama terlambat. Apakah diperbolehkan dan disyariatkan bagi mereka berkumpul untuk mengerjakan sholat jamaah yang kedua? Maka kata beliau, ini hukumnya disyariatkan, dianjurkan bagi mereka mengerjakan sholat jamaah yang kedua. والدليل ما رواه الإمام الترمذي وأبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا وإن كان الذي سيدخل معه في جماعة قد صلى جماعة قبل ذلك. Maka dalil yang menunjukkan bolehnya menegakkan sholat jamaah yang kedua setelah ditegakkannya sholat jamaah yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang lelaki, dia sholat sendirian. Ini setelah ditegakkan sholat berjamaah, Nabi melihat ada seorang lelaki, dia sholat sendirian. Maka Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Ada enggak di antara kalian yang ingin bersedekah dengan orang yang sholat sendirian ini, sehingga dia sholat bersama orang tersebut? Sehingga dia sholat bersama dengan orang tersebut. Jadi Nabi SAW menawarkan kepada sahabatnya yang sudah mengerjakan sholat bersama beliau, ada enggak yang mau bersedekah untuk sholat bersama dengan orang ini. Nabi menganjurkan untuk orang tersebut ada temannya di dalam mengerjakan sholat sehingga mereka mengerjakan sholat berjamaah. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya seseorang untuk bergabung dengan sholatnya seseorang yang mengerjakan dalam keadaan sendirian, meskipun orang yang bergabung ini adalah orang yang telah mengerjakan sholat secara berjamaah. Maka sholat yang dia lakukan setelahnya itu menjadi sunnah baginya, itu menjadi sunnah baginya, dan dia bersedekah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala al-mu'allif wa amara bi taqdim al-haqq bil imamah. Lalu kemudian Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amara bi taqdimi al ahaq bil imamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk lebih mendahulukan orang yang lebih berhak menjadi imamah. Wasil al jami' thumma al amsal ila al amsal fal amsal, iya, yaitu siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam solat berjamaah, yaitu yang terkumpul padanya ilmu bacaan Al-Quran, yaitu hafalan Al-Quran, dan memiliki agama yang baik. Lalu kemudian setelah itu, yang setelahnya dari sifat-sifat tersebut, orang yang punya ilmu, orang yang punya bacaan dan hafalan Al-Quran, dan agamanya baik. Lau anna al-muallif akhara hadhihi al-jumlah ila ma ba'd tafdhil salat al-jama'ah lakana ahsan. Kalau seandainya penulis As-Sa'di rahimahullah taala mengakhirkan pembahasan ini, ya, setelah menjelaskan tentang permasalahan salat berjamaah, maka itu lebih tepat. Karena awal kalam an al-jama'ah wal ladhi sayalihi kalam an al-jama'ah wa bainahuma hadha al-mabhath. Iya, jadi ada dalam hal ini beliau membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang sholat berjamaah di awal dan di akhir. Lalu di tengah-tengahnya beliau memasukkan permasalahan ini. Masalatul ula dalilu hadhihi hadha at-taqdim al-ahaq bil imamah ma jaa fi sahih Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. Permasalahan yang pertama kaitannya dengan siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam solat berjamaah itu. Maka hal itu diterangkan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalathatan," apabila mereka bertiga, mereka bertiga berkumpul tiba waktu salat, "falyaummahum ahaduhum," maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam, "wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum," dan orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya dan yang paling pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Qala Al-Qurtubi rahimahullah wa mahmaluhu idza ijtama'a jama'atun salihun lil imamah fa kana ahaduhum akthara Qur'ana kana ahaqqahum bil imamah lil maziyyatil hasilati fihi. Maka hadis ini diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala yang kesimpulannya bahwa apabila berkumpul orang-orang yang saleh, yang mereka seluruhnya orang yang layak menjadi imam salat, namun salah seorang dari mereka adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Hal ini disebabkan karena dia memiliki keistimewaan yang khusus tentang Al-Qur'anul Karim. فَلَوْ كَانُوا قَدْ اسْتَظْهَرُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَيُرَجَّحُ مَنْ كَانَ أَتْقَنَهُمْ قِرَاءَةً وَأَضْبَطَ لَهَا وَأَحْسَنَ تَرْتِيلًا فَهُوَ الْأَقْرَأُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَؤُلَاءِ. Kalau ternyata mereka semua yang berkumpul ini semua penghafal Quran, seluruhnya sudah hafal Quran, sudah tamat dalam menghafal Quran, sama seluruhnya, maka siapa yang lebih berhak, siapa yang diutamakan? Diutamakan orang yang paling mutqin hafalannya, orang yang paling kuat hafalannya, dan yang paling teliti di dalam penyebutan lafaz-lafaznya, dan paling baik dalam menyampaikan tartil bacaan Al-Qur'anul Karim tersebut, maka orang itulah yang disebut al-aqra, orang yang lebih pandai membaca Al-Qur'anul Karim, yang didahulukan untuk menjadi imam. كان الشيخ دقيقا في عبارته عندما قال الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة والدين أي حسن التدين والتقوى والعمل بالعلم. Maka ungkapan As-Sa'di rahimahullahu taala di sini itu sangat teliti sekali, di mana beliau mengatakan orang yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang terkumpul padanya tiga hal: ilmu, kepandaian membaca Al-Qur'an Karim, dan memiliki agama yang baik. Agamanya baik, dia orang yang baik di dalam mengamalkan agama Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaysa kullu man hafidha al-Qur'ana wa aqama hurufahu yasluhu an ya'umma an-nasa wa yakuna qudwatan lahum. Maka tidak setiap orang yang pandai membaca Al-Qur'an, tidak setiap orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, maka dia layak untuk menjadi imam, sehingga dia menjadi orang yang diikuti oleh para makmum di dalam salat tersebut. المسألة الثانية إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية، فلذلك أمر الشارع أن يقدم لها الأمثل فالأمثل أي الأكمل فالأكمل كما قال المؤلف. Kemudian permasalahan yang kedua, menegakkan salat ini termasuk di antara perkara-perkara agama yang sangat urgen di dalam menegakkannya, sehingga syariat ini memerintahkan untuk yang menjadi imam hendaknya didahulukan orang yang lebih sempurna, orang yang lebih baik dalam hal tiga sifat yang disebutkan tadi, dalam hal ilmunya, dalam hal kepandaiannya membaca Al-Qur'an Karim, hafalannya, demikian pula dalam hal agamanya baik. Fala yuqaddamu likaunihi arabiyyan ala ajamin ولا لكونه ابن الشيخ أو ابن الأستاذ على غيره بل يقدم الأمثل فالأمثل في جمع الصفات المعتبرة. Maka bukan karena orang itu orang Arab akhirnya dia lebih didahulukan daripada orang yang bukan Arab, mentang-mentang dia Arab dia harus didahulukan misalnya. Tidak, bukan itu. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam, atau misalnya didahulukan, oh karena itu anaknya syekh, anaknya ustadz, maka dialah yang didahulukan untuk menjadi imam. Bukan itu pertimbangannya, ya. Namun yang dipertimbangkan untuk menjadi imam adalah orang yang paling afdal, yang terkumpul padanya sifat-sifat itu tadi, pemahaman tentang agama lebih bagus, pengamalan agamanya lebih bagus, dan kepandaian dia dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Wa qawluhu al-amthal fal-amthal yadkhulu tahtaha masail wa maratib. Maka perkataan beliau setelah itu didahulukan yang semisalnya dan yang semisalnya, maka di sini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi imam itu dilakukan berdasarkan sifat-sifat tersebut, dan ini juga menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan tersebut yang dengannya dia berhak menjadi imam. Faqad yakunu al-imam amthal wa akmal fil ilm wal qira'ah wad din. Qad yakunu al-imam amthal wa akmal fil ilm wal fiqh wa fi qira'ah wa fil qira'ati wa fid din wal amal wat taqwa. Jadi boleh jadi seseorang dikatakan dia lebih layak. Dia lebih layak karena terkumpul padanya tiga hal itu tadi. Dalam hal ilmu dia lebih bagus, dalam hal bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran dia lebih bagus pula, demikian pula dalam hal pengamalan agamanya, terkumpul padanya tiga sifat ini. فَهَذَا يُقَدَّمْ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَلَا شَكَّ. Maka orang yang seperti ini tentu dia lebih diprioritaskan, lebih didahulukan daripada orang-orang yang tidak memiliki sifat ini. Hal ini tentu tidak diragukan lagi. وقد يكون أعلى وأكمل في قراءة القرآن وأقل وأنقص في الفقه بأحكام الصلاة. Dan boleh jadi seseorang dalam hal bacaan Qurannya, oh dia lebih bagus daripada yang lain. Tapi dalam hal pemahaman solatnya, fikih solatnya, dia di bawah daripada yang lainnya. Ada yang lain yang dia lebih berilmu tentang permasalahan fikih. أو أقل وأضعف في التدين والعمل بالعلم. Atau seseorang dia lebih rendah, hafalannya bagus, tapi lebih rendah dalam hal semangat di dalam melakukan ibadah, semangat di dalam pengamalan agama. فهنا قد يقدم الأفقه بأحكام الصلاة الأحسن في العمل بالعلم على الأكثر قراءة الناقص فيما عداهما. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, terkadang orang yang lebih paham tentang permasalahan fikih itu lebih didahulukan untuk menjadi imam walaupun dalam hal hafalannya lebih kurang daripada orang yang hafalannya banyak tapi fikihnya kurang, pemahaman sholatnya kurang, atau dalam hal pengamalan agamanya kurang. Sementara ada seorang hafalannya lebih sedikit tapi dia punya pemahaman yang bagus dalam permasalahan fikih, dan atau seorang yang dia lebih bagus dalam mengamalkan agamanya, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Orang yang seperti ini lebih didahulukan daripada orang yang lebih banyak hafalannya. Dan dalam permasalahan yang seperti ini itu banyak rincian-rincian yang berkaitan dengannya. Wa min at-tanbihat allati nabbaha 'alayha al-'allamah as-sa'di wal Utsaimin wa ghayruhuma min al-'ulama أن هذا التقديم إنما هو في ابتداء الإمامة، أي لو حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بالإمامة بكل حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته. Dan di sini ada peringatan yang diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa pemilihan yang disebutkan di dalam hadis, dia yang lebih berhak untuk menjadi imam itu apabila permulaan, ya, permulaan maksudnya belum ada imam yang ditunjuk pada saat itu, mereka hendak mengerjakan sholat berjamaah belum ada imam tetapnya, maka dalam hal ini dilihat siapa yang lebih layak menjadi imam, dilihat dari sisi ini, ilmunya, hafalan Qur'annya, kemudian kebaikan dia di dalam beragama. Adapun kalau di masjid itu sudah ada imam tetapnya, itu disebut imam rawatib. Jadi sudah ada imam tetap di situ, maka dia lebih berhak dalam kondisi apapun, dia tetap lebih berhak untuk menjadi imam selama tidak ada hal-hal yang mencegah dari hal tersebut. Ya, jangan karena dia masuk ke masjid orang yang di situ sudah ada imam tetapnya, mentang-mentang dia hafal Quran, minggir. Nah, saya menjadi imam, saya Pak penghafal Quran, ilmu fikih saya lebih banyak, padahal sudah ada imam ratibnya. Jadi kalau sudah ada imam ratib, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam dalam kondisi apapun. Lidzalika al-imam ar-ratib lahu sya'nuhu wa hurmatuhu wa maqamuhu fi masjidihi, fala yajuzu al-i'tida'u 'alayh illa biiznihi idza qaddamaka. Oleh karena itu, imam yang sudah ditetapkan, ya, itu dia punya kedudukan tersendiri, memiliki kondisi tersendiri, tidak diperbolehkan bagi yang lain untuk berbuat zalim kepadanya. Ketika dia melangkahinya, itu sudah ada imam tetap tapi dia langkahi, dia apa sih namanya, dia berupaya untuk menggesernya padahal dia imam tetap, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melangkahinya kecuali apabila dia mendapatkan izin dari imam tetap tersebut. Walidzalik ulaika alladzina yusabiquna al-a'immata fi masajidihim wa yaftatuna 'alayhim athimun, bal inna ba'd al-ulama' yaqul inna alladhi yataqaddam fi masjidin fihi imamun ratib wa yusalli biduni idhnih فإن صلاته باطلة وهذا مذهب الحنابلة لكن الصحيح أنه يأثم وتصح صلاته. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka itu bertindak sembrono dengan melangkahi imam tetap, ya, dengan melangkahi imam tetap, di situ ada imam rotibnya, ada imam tetapnya, lalu dia melangkahinya, dia menggesernya tanpa izinnya, ini termasuk perbuatan dosa. Mereka telah berdosa atas perbuatan itu. Ya. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama, dan itu adalah madhab Hanbali, Hanabila, mereka menganggap apabila orang ini melangkahi imam tetap, lalu kemudian dia menjadi imam dalam sholat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Sampai sholatnya dianggap tidak sah, meskipun ini pendapat yang lemah. Ya, yang sahih dari pandangan para ulama, bahwa apabila ada imam yang melangkahi imam ratib tanpa izinnya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa, namun sholat yang dia lakukan hukumnya sah. Qala al-mu'allif wa amara bi taswiyati shufuf. Lalu kemudian berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amara bi taswiyati shufuf bil manakib wal aqab. Kata Sa'di rahimahullah, dan syariat ini memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf dengan menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. وهذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف والصفوف من تمام الصلاة وفي بعض الروايات من حسن الصلاة. Dan ini termasuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan sawu sufufakum, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk di antara kesempurnaan salat. Di dalam riwayat yang lain, termasuk di antara keindahan salat. Fi hadithin Nu'man ibn Bashir fi sahihain, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Demikian pula berdasarkan hadith An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau jika kalian tidak melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berselisihnya wajah-wajah kalian atau hati-hati kalian. Qad dhakara al-'allamah as-sa'di fi ta'liqihi 'ala 'umdati al-ahkam mas'alatayn huna. Maka As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ada dua permasalahan di dalam ta'liqnya, yang dua permasalahan itu adalah الأولى قوله عن هذا الحديث وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف لأنه رتب على تركها الوعيد الشديد. Di mana beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan nas yang jelas yang menunjukkan wajibnya meluruskan saf, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkannya. Al-mas'alah tsaniyah anna hadzal khitab wal amr yashmalu al musallin wal ma'mum wa man lahu nadharun 'ala al jama'ah yatafaqqaduhum. Yashmalu al musallin wal يعني الخطاب سووا صفوفكم هذا للإمام أن يسوي الصفوف ولكل مسلم في الصف أن يسوي صفه ولمن له نظر على الجماعة أي مسؤول. Kemudian perintah ini meluruskan saf-saf kalian itu mencakup seluruhnya, mencakup imam, imam untuk memperhatikan saf-saf orang yang sholat, dan juga mencakup seluruh makmum, para makmum juga memperhatikan ketika mereka berada di saf, memperhatikan untuk meluruskan saf tersebut. Ya, jadi bagi siapa saja, saf pertama, saf kedua, yang ketiga dan seterusnya, mereka berupaya untuk saling memperhatikan apakah mereka telah meluruskan saf atau tidak. Wa huna tanbihun ala khata'in nasma'uhu min ba'd al-a'immah yaqulun lil musallin istawu shufufakum. Wa hiya as-sahih an taqul sawu antum sawu shufufakum aw taqul istawu faqat. Istawu antum أو سووا صفوفكم وليس استووا صفوفكم. Ah, di sini ada peringatan bagi imam ketika menganjurkan para makmum untuk meluruskan saf. Di antara mereka ada yang mengatakan istawu sufufakum. Kalimat ini keliru. Kalimat ini tidak benar. Tapi kalian mengatakan sawu, sawu sufufakum. Itu maksudnya luruskan saf-saf kalian. Ya. Adapun istawu tidak nyambung, istawu itu tidak membutuhkan objek maf'ulun bihi dalam susunan bahasa Arab. Jadi cukup ketika kalian mengatakan kalimat istawu, itu maksudnya luruskanlah kalian, itu meluruskan, luruskanlah kalian, ya, kalianlah yang meluruskan atau merapatkan. Jadi tidak benar kalau istawu sufufakum, mestinya sawu sufufakum. Istaqimu antum, istawu antum, faqat. Jadi ada juga sebagian istaqimu sufufakum, itu keliru juga. Istaqimu, istaqimu aja gitu loh. Istaqimu, kalian lurus saja gitu loh maksudnya. Kalau sufufakum, nah itu sawu aqimu, aqimu sufufakum, sawu sufufakum. Tapi kalau istaqimu, istawu, enggak perlu ada tambahan sufufakum. Naam. مساله الثالثه بيان الصفه لتسويه الصفوف قال وامر بتسويه الصفوف بالمناكب والاكعب. Kemudian di sini beliau menjelaskan bagaimana cara meluruskan dan merapatkan saf itu. Kata As-Sa'di, syariat memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf dengan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. قد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. ثم أخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهر، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى beliau menyebutkan di dalam sahihnya bab ilzaqul mankibi bil mankib wal qadam bil qadam fi safi, bab tentang menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki di dalam saf, kaki dengan kaki di dalam saf. Lalu beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salat berjamaah aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian, fa inni wa arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Lalu kata Anas menjelaskan tentang bagaimana para sahabat dalam meluruskan dan merapatkan saf. Kata beliau, dan kami pun menempelkan pundaknya di pundak saudaranya, pundak yang ada di sampingnya, dan kakinya dengan kaki yang ada di sampingnya, kaki dengan kaki, yang dimaksud mata kaki bukan ujung jari. Fattaswiyatu takun al-mankib bil-mankib wal-qadam bil-qadam walaysa bi-ahadihima. Jadi yang namanya meluruskan dan merapatkan saf bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jadi bukan salah satunya saja, tidak, namun kedua-duanya. Qala al-'Allamah al-Utsaimin 'inda hadha qala wa hadha al-wasf dalilun 'ala fasad fahmi ha'ula'i alladhina idha waqafu fi as-saff fatahu bayna arjulihim hatta takuna al-qadamu lasiqatan bil-qadam lakinna al-manakib mutaba'idah. Maka diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, bahwa ini menunjukkan kesalahan sebagian mereka yang merapatkan saf dengan salah satunya saja, kakinya rapat tapi dia merenggangkan gitu kakinya sehingga bahunya tidak nempel di bahu temannya, karena begitu renggang dia merenggangkan kedua kakinya. Nah ini tidak benar, dia renggangkan kedua kakinya sehingga bahu tidak menempel dengan bahu saudaranya yang ada di sampingnya. Thumma raja'a al-mu'allif ila mabhath salat al-jama'ah fa qala wa salatu fi al-jama'ati ma'a wujubiha. Kemudian setelah itu As-Sa'di rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Kata beliau, was salatu fi al-jama'ati ma'a wujubiha tazidu ala salatil fadhi bi 27 dhi'fa. Salat berjamaah di samping itu merupakan perkara yang wajib, namun keutamaannya 27 kali lipat dibanding salat sendirian. قلنا هنا لو قدم المؤلف هذا الكلام عن صلاة الجماعة مع الكلام السابق عن صلاة الجماعة لكان أحسن. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa kalau seandainya As-Sa'di rahimahullah beliau meletakkan pembahasan ini bersamaan dengan pembahasan sebelumnya yang kaitannya dengan salat berjamaah, maka tentu yang demikian lebih tepat. قوله والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد أي تفضل على صلاة الفذ ب27 ضعفا. هذا فيه إشارة إلى قاعدة ومسألة مهمة بسببها وقع لبعض العلماء وهم، وهذه القاعدة هي أنه لا يلزم من إثبات الفضل عدم الوجوب. قال ابن باز هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، ومن لم يصليها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح مع الإثم. وهذا أيضا قول للعلماء قبله كابن رجب وغيره. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini bahwa salat berjamaah di samping itu wajib, namun keutamaannya berlipat-lipat dibandingkan salat sendirian. Nah, di sini ada satu permasalahan. Ini juga merupakan kaidah yang penting kaitannya dengan hal ini, yang ada sebagian para ulama itu terjatuh dalam kekeliruan. Kaidah itu adalah la yalzamu min itsbatil fadli adamul wujub. Ini kaidahnya. La yalzamu min itsbatil fadli adamul wujub. Tidaklah mesti ketika disebutkan keutamaan satu amalan berarti itu menunjukkan tidak wajib. Ya, karena ada sebagian memahami, oh ini kan disebutkan salat berjamaah lebih afdal, lebih utama dari salat sendirian. Berarti tidak wajib karena hanya disebutkan keutamaannya saja. Kaidah ini mengatakan tidak mesti kalau disebutkan keutamaan suatu amalan berarti amalan itu tidak wajib. Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kata beliau hadith-hadith ini itu menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Penyebutan keutamaan 27 derajat itu tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Sholat berjamaah itu wajib dan keutamaannya berlipat-lipat 27 dibandingkan sholat sendirian. Itu maksudnya. Jadi sholat berjamaah hukumnya wajib dan memiliki keutamaan yang berlipat-lipat, sehingga tidak ada pertentangan antara hukum sholat berjamaah yang wajib dengan penjelasan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah tanpa uzur, maka sholatnya sah namun dia telah melakukan perbuatan dosa. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibn Baz dan telah diterangkan pula sebelumnya oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahumullah. Kullama kanat. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah, wa kullama kanatil jama'atu akthara fa huwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak jumlah jamaah di dalam pelaksanaan salat berjamaah itu, maka itu lebih dicintai Allah. Dan setiap kali seseorang jaraknya jauh dari masjid lalu dia tetap berangkat ke masjid, maka semakin besar pula pahalanya, disebabkan karena banyaknya langkah-langkah yang dia melangkahkan kakinya pada saat berangkat dan pada saat kembali. Demikian pula dia akan meraih ibadah-ibadah yang lainnya di samping ibadah solat jamaah itu sendiri. Hada fihi masail. Al-mas'alatul ula, hal تتفاوت صلاة الجماعة في الفضل أم لا؟ هل تتفاضل؟ Maka dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah solat berjamaah itu keutamaannya bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ditinjau dari banyaknya orang-orang yang ikut dalam melaksanakan solat berjamaah tersebut atau tidak? Hadhihi mas'alatun fiha khilaf. جمهور العلماء على أن الجماعات تتفاضل وتتفاوت وهناك جماعة أفضل من جماعة. Dalam permasalahan ini memang terjadi perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa solat-solat berjamaah yang dilakukan itu berbeda-beda keutamaannya, bertingkat-tingkat keutamaannya. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا فضل لجماعة على جماعة لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين درجة ولم يفرق بين جماعة ولا جماعة. Sementara ada sebagian para ulama mereka memandang bahwa tidak ada perbedaan solat jamaah itu semua keutamannya sama 27 derajat dibanding solat sendirian. Apakah solat berjamaah itu bertiga, solat berjamaah itu bersepuluh, solat berjamaah itu sampai ribuan misalnya. Sebagian para ulama menganggap bahwa keutamaannya sama, tidak ada perbedaan antara solat jamaah yang ini dengan solat jamaah yang itu. قال الحافظ ابن حجر وهذا مسلم في أصل الحصول أي في أصل حصول 27 درجة لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر أي عددا لا سيما مع وجود النص المصرح به أن صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد اثنين أزكى من صلاة الواحد وهكذا. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwa ini memang bisa diterima dalam hal asal hukum mendapatkan 27 derajat itu bisa diterima bahwa memang semuanya sama solat berjamaah berdasarkan hadis Nabi tersebut. Namun hal itu tidaklah menafikan adanya tambahan keutamaan apabila di sisi dari dilihat dari sisi jumlahnya jamaah yang lebih banyak. Itu tidak menafikan ya, apalagi setelah kita mengetahui ada nas, ada dalil yang begitu jelas menerangkan tentang hal ini bahwa jumlah jamaah semakin banyak maka itu semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. ووضحه العراقي بأن أقل ما تحصل به الجماعة كاثنين مثلا محصل للتضعيف يحصل 27 درجة ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد كمسجد قباء كمسجد النبوي كالمسجد الحرام أو بعد الطريق إلى المسجد مثلا أو غير ذلك. Demikian pula diterangkan oleh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala bahwa secara umum siapa yang mengerjakan solat berjamaah maka mereka akan meraih apa yang disebutkan di dalam hadis 27 derajat. Itu jelas semuanya ya, semuanya secara umum meraih hal tersebut. Namun itu tidaklah mencegah adanya pahala-pahala yang lain karena sebab-sebab yang lain yang diraih oleh seorang ketika mengerjakan solat berjamaah tersebut. Misalnya jumlahnya, semakin banyak jumlah maka semakin besar keutamaannya, ini adalah keutamaan tersendiri. Atau misalnya keutamaan yang terdapat di dalam masjid itu sendiri tentu berbeda antara orang yang mengerjakan solat di masjid Quba dengan di masjid yang lain, atau di masjid Nabawi dibanding solat di masjid yang lain, atau di Masjidil Haram di Makkah dibanding solat di masjid yang lain. Juga keutamaan dilihat dari sisi jauhnya rumah seseorang dari masjid. Dia lebih jauh tapi dia tetap semangat berangkat ke masjid, maka langkah-langkahnya itu tentu dinilai lebih utama daripada orang yang tempat tinggalnya di samping masjid atau adanya keutamaan-keutamaan yang lain. هذه المسألة مسألة هل تتفاوت وتتفاضل الجماعات؟ الجواب نعم. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini, apakah solat-solat jamaah itu berbeda-beda keutamaannya? Maka jawabannya iya, berbeda-beda. فكل جماعة سبعا فيها 27 درجة ثم تتفاضل لأسباب أخرى. Maka secara umum solat berjamaah itu 27 derajat. Lalu kemudian setelah itu ada sebagian solat-solat yang dilakukan secara berjamaah memiliki keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Hadhihi al-mas'alatu al-ula. Ini permasalahan yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, hal al-afdal as-salah fi masjid al-hayy al-qarib min al-bayt mathalan aw al-masjid al-akthar jama'atan? Nah, kemudian permasalahan yang kedua. Mana yang lebih afdal? Apakah dia sholat di masjid kampungnya, di masjid dekat rumahnya, atau dia mendatangi masjid yang lebih jauh tapi jumlah jamaahnya lebih banyak? Kalau dia sholat di samping rumahnya, di situ ada masjid atau langgar atau surau atau apa saja namanya, kalau dia mengerjakan sholat di situ, jamaahnya paling 5 orang misalnya. Qaulani li ahli al-ilm. Kalau dia jauh, kalau dia di sana ada lebih jauh, ya, datang ke masjid yang lebih jauh dari rumahnya, wah, sampai ratusan orang yang mengerjakan sholat jamaah. Mana yang lebih afdal? Ada dua pendapat para ulama. Qaulani li ahli al-ilm. Naam. Al-qaul awal anna as-salata fi masjid hayyihi أفضل من الصلاة في المسجد الجامع أو في المسجد البعيد الأكثر جماعة، وهذا هو مذهب الحنفية وبعض الشافعية، ورجحه العلامة العثيمين. مذهب إيش؟ الحنفية وبعض الشافعية ورجحه العثيمين. Pendapat yang pertama mengatakan dia solat di masjid kampungnya itu lebih afdal, walaupun jumlah jamaahnya lebih sedikit. Ya, ini pandangan dalam madhab Hanafiya, madhab Syafi'i, dan dikuatkan oleh Al-Syeikh Ibn Uthaymin. Limadha? Qalu li'anna salatahu fi masjidihi sabab li'imaratihi. Mengapa demikian? Karena kalau dia mengerjakan sholat di masjid kampungnya, itu akan menjadi sebab dia memakmurkan masjid itu. Ya, dia memakmurkan masjid yang ada di kampungnya tersebut. فإذا ذهب هذا إلى المسجد الأكثر جماعة وهذا ذهب وهذا ذهب سيهجر المسجد ويقل المصلون فيه. Kalau misalnya setiap dari orang-orang yang ada di kampung itu meninggalkan masjid yang ada di kampungnya, yang ini pergi ke masjid ini, yang ini satu lagi pergi ke masjid yang ini pergi ke masjid, lah kosong masjid yang ada di kampungnya, menyebabkan masjid itu akhirnya ditinggal, enggak dimakmurkan. وأيضا السبب الثاني أنه بصلاتك في مسجد حيك يحصل التأليف للإمام وأهل الحي ويندفع به ما قد يكون فيه من جرح لمشاعر الإمام وتركك للصلاة خلفه. Demikian pula ketika engkau salat di masjid kampungmu, ya, maka itu akan taklif, ya, mendekatkan hatimu dengan imam sehingga muncul keakraban, mendekatkan hatimu dengan penduduk yang ada di kampung, masyarakat yang ada di sekitarmu, dan hal itu dapat menolak hal-hal yang persangkaan-persangkaan yang buruk. Ini orang kenapa sih kalau jelas-jelas ada masjid di dekatnya dia malah pergi ke tempat yang jauh? Itu akan menimbulkan persangkaan yang buruk pada diri imam, ya, apabila dia tidak sholat bersamanya. Nanti muncul lagi persangkaan, oh ini berarti ini jangan-jangan aliran sesat, ini jangan-jangan macam-macam persangkaan. Kenapa enggak sholat di masjid bersama kami padahal begitu dekatnya? Nah, itu alasannya. لأنه منظر غير لائق أن يتجه الناس إلى مسجد الحي وأنت تنفرد وتخرج عنهم وتذهب تصلي في مسجد آخر ويخرجون من الصلاة وأنت قد جئت من الخارج. Karena itu merupakan pemandangan yang buruk, ya. Pemandangan yang buruk. Engkau keluar dari rumahmu pergi ke masjid yang orang-orang yang dari arah sana mereka datang pergi ke masjid yang ada di dekat rumahmu. Ini adalah hal yang buruk, ya. Lalu kemudian setelah itu engkau ketika mereka keluar, engkau terlihat keluar datang ke rumahmu melalui masjid yang dekat tersebut. Maka ini merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan, ya. Sebagai faedah, pernah ini terjadi, ya. Mbak faedah khalil syekh, ada seorang di Jawa sana, dia sholat di tempat yang lebih jauh, padahal masjid itu tetangganya, di samping rumahnya masjid. Tapi dia pergi ke tempat yang lebih jauh, ya mungkin dengan alasan karena nampaknya dia tidak mengamalkan sunnah atau yang semisalnya, ya. Sampai dia enggak pernah sholat sehingga menimbulkan persangkaan yang buruk. Ada عندنا مثل نقول استاذ اين اقرب من اذنيك هذه انت معروف هذا iya. Jadi ini permisalannya seperti orang yang ketika dia ditanya mana yang lebih dekat dari telingamu, maka dia padahal mudahnya dia begini, tapi dia ngambil yang lebih jauh, cari yang sulit. Kalau ada yang sulit, mengapa memilih yang mudah? هذا ما لم يكن هناك سبب شرعي مسوغ للانتقال إلى مسجد أبعد. Ini apabila memang di sana tidak ada sebab yang syar'i yang menyebabkan dia meninggalkan masjid tersebut untuk pergi ke masjid yang lebih jauh. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقدم المسجد الأكثر جماعة على مسجد الجوار. Dan sebahagian dari kalangan para ulama seperti dalam mazhab Hambali dan yang lainnya, mereka memandang bahwa tidak mengapa seseorang memilih masjid yang lebih jauh daripada masjid yang ada di kampungnya yang lebih dekat. ومع ذلك هؤلاء يستثنون أحوالا يكون الأفضل فيها والأولى فيها أن يصلي في مسجده القريب. Namun meskipun pandangan mereka demikian, mereka juga tetap mengecualikan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengerjakan sholat di masjid kampungnya itu lebih baik yang lebih dekat daripada sholat yang di tempat yang lebih jauh. Min dzalika an tata'attala jama'atul masjidil qarib likaunihi imaman aw yahdhurun nasu bihudhurihi fa hina idzin yakunu alqaribu afdal. Dan termasuk diantara yang mereka kecualikan bahwa kalau sampai dia meninggalkan masjid yang ada di dekat rumahnya, ya, menyebabkan masjid itu terlantar, tidak ada yang mengerjakan sholat di situ, dan orang-orang selalu menanti dia. Kalau kamu datang ke masjid baru kami datang, misalnya. Kalau kamu tidak menjadi imam sudah kami tidak ada yang mau datang. Sehingga keberadaan dia di masjid itu maslahat. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka juga mengatakan sholat di masjid yang ada di dekat rumahnya itu lebih afdal daripada mendatangi masjid yang jauh. ومن ذلك أن يكون إمام المسجد البعيد مبتدعا أو عنده خلل في صلاته فهنا تقصد قريب البعيد فهنا يصلي عند القائلين بأن الصلاة أبعد أفضل فهنا يصلي في المسجد القريب وهذا الأفضل. Demikian pula misalnya mereka tetap mengecualikan kondisi ketika masjid yang jauh ini imamnya ahlul bid'ah, imamnya dari kalangan ahlul bid'ah, maka mereka mengatakan sholat di masjid yang ada yang dekat dari kampungnya itu lebih bagus, dia memakmurkan masjid tersebut daripada dia mendatangi masjid yang lebih jauh yang ternyata imam masjid tersebut dari ahlul bid'ah. Wal khulasah anna ba'dahum yufadhil masjid al-qarib wa ba'dahum yufadhil masjid al-akthar jama'atan وهؤلاء يقولون ما لم يوجد سبب ومزية في المسجد الآخر وهؤلاء يقولون ما لم يوجد خلل أو مزية في المسجد الآخر لأن المقصود بحث عن الفضل والمصلحة. Jadi kesimpulannya bahwa dari setiap pendapat ini, baik pendapat yang mengatakan masjid dekat lebih utama atau pendapat yang mengatakan masjid yang lebih jauh itu lebih utama, mereka semuanya menyebutkan ada pengecualian-pengecualian bahwa masjid dekat itu lebih utama, masjid dekat itu lebih utama selama masjid yang jauh itu tidak memiliki keutamaan khusus. Apabila masjid yang lebih jauh memiliki keutamaan khusus, tentu mendatangi masjid yang lebih jauh itu lebih afdal. Misalnya itu Masjid Nabawi, ya. Masjid lebih jauh, tapi itu Masjid Nabawi yang keutamaan sholat berlipat-lipat dibandingkan sholat di masjid kampungnya, maka mendatangi masjid yang lebih jauh itu lebih afdal dari sisi itu. Mereka yang mengatakan masjid yang lebih jauh lebih afdal, mereka juga menyebutkan pengecualian-pengecualian, ya, selama tidak ada sesuatu yang menjadi penyebab masjid yang dekat itu sampai diterlantarkan, tidak ada yang menghidupkan masjid tersebut yang memakmurkannya. maka dia sholat di masjid yang dekat. Atau seperti itu tadi, imam di masjid yang jauh itu dari kalangan ahlul bid'ah. Intinya kesimpulannya bahwa mereka di sini membahas untuk mencari mana yang lebih afdal, masjid yang dekatkah atau masjid yang lebih jauh. لماذا قال بعض الفقهاء يفضل الأبعد؟ قالوا لكثرة الخطى في الذهاب والإياب. قال المؤلف. Lalu di sini pendapat yang mengatakan kenapa masjid yang jauh itu lebih afdal dari masjid yang lebih dekat, kata mereka karena langkah-langkah kakinya lebih banyak, langkah kaki berangkat, langkah kaki balik, maka ini menunjukkan bahwa yang jauh itu lebih afdal. Hadha huwa ta'lil al-mu'allif li tafdhil al-dhahab ila al-masjid al-ab'ad. Jadi ini alasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala sehingga beliau mengatakan bahwa mendatangi masjid yang lebih jauh itu lebih afdal karena adanya langkah-langkah yang lebih banyak ketika berangkat dan kembali dan adanya ibadah-ibadah yang lain yang menyertainya. Wa qulna inna haula'i alladhina yufaddiluna al-ab'ad yaquluna idza wujida shay'un fil masjid al-ab'ad fal afdal huwa al-masjid al-aqrab ka'an yakuna mubtadi'an aw 'indahu khalalun fi salatihi. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa para ulama yang berpendapat solat di masjid yang lebih jauh lebih afdal, mereka mengecualikan kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya kalau imam masjidnya dari kalangan ahlul bid'ah atau dapat menyebabkan masjid yang dekat terlantar karena dia tidak memakmurkannya. Walakinni ana al-'abdu adh-dha'if bihasab 'ilmi al-qasir la a'lamu anna 'aliman qala yutrak al-masjid as-sunni alladhi tusalla fihi as-salatu kamilah wa imamuhu sunni wa yudhhabu ila al-masjid alladhi ya'taqidu adh-dhahib anna imamahu laysa kadhalik. Namun dalam pandanganku sekarang, ya, berdasarkan pandangan aku sebagai hamba yang lemah, maksudnya pandangan beliau, bahwa tidak ada dari kalangan para ulama dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkan masjid yang lebih dekat dengan rumahnya, yang masjid itu jelas-jelas masjid ahlus sunnah, imamnya ahlus sunnah, sholatnya lebih bagus, lalu dia mendatangi masjid yang lebih jauh yang mungkin dalam pengamalan sunnahnya jauh, dalam hal imamnya juga jauh berbeda. Saya tidak tahu ada dari kalangan para ulama yang berpendapat demikian, dan tidak sepantasnya seorang muslim memilih masjid yang jauh padahal yang lebih dekat dari rumahnya dalam hal sunnah lebih diterapkan, imamnya jelas imam sunnah, akidahnya jelas akidah ahlus sunnah, lalu dia mendatangi masjid yang lebih jauh. Qala walima yatba'u al-ibadata min ibadatin ukhra. Kemudian kata beliau, demikian pula ketika seorang mendatangi masjid yang lebih jauh, dia akan mendapati ibadah-ibadah yang lain di samping ibadah solat di masjid yang jauh tersebut. Mithil madha? Mithil ilqa'is salam ibtida'an wa radd as-salam wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa imatat al-adha 'anil tariq wa irshad adh-dhal wat-ta'ih. Fahadhihi masalih wa ibadat tabi'ah lidh-dhahab ila al-masjid al-ab'ad. Tahsulu akthar. Seperti apa? Ada tambahan-tambahan yang lain. Karena rumahnya jauh dari masjid, maka dalam perjalanan itu bertemu orang, maka dia mengucapkan salam. Itu ibadah tersendiri. Atau ada orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepadanya, maka dia menjawab salam. Itu ibadah tersendiri. Atau di tengah perjalanan ada hal-hal yang perlu diluruskan, maka dia menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar, atau dia menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan, atau ada orang yang perlu mendapatkan bimbingan yang dia dalam keadaan tersesat, maka ya hal-hal yang seperti ini, yang ini merupakan ibadah-ibadah tambahan, itu bisa didapatkan seorang yang melakukan perjalanan yang lebih jauh, dan itu maslahat, itu maslahat, dan itu juga merupakan ibadah-ibadah tambahan dari sekedar mengerjakan sholat berjamaah di samping keutamaan langkah yang lebih banyak. Dia melangkahkan kaki lebih banyak dibandingkan orang yang masjid, rumahnya lebih dekat dari masjid. Qala al-ulama'u al-akharun bal al-aqrab afdal. Wa amma kathratul khuta ila al-masjid al-ab'ad fahadha idha kana al-masjid ba'idan wa la yujadu ghayruhu fa anta tadhhab ila masjidika al-ba'id wa laka al-ajru al-kathir ala khutawatik. Sebagian para ulama mengatakan, ya, yaitu mereka yang mengatakan mengerjakan sholat di masjid yang lebih dekat itu lebih afdal, ya. Adapun kaitannya dengan masjid yang jauh itu lebih utama, itu kalau tidak ada masjid yang lebih dekat, kalau tidak ada yang lebih dekat dari rumahnya, ya, maka tidak mengapa walaupun jauh, maka dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan hanya wah rumah saya jauh, dia enggak mau sholat di masjid, maka engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rumahmu jauh, justru itu menunjukkan lebih utamanya kamu untuk tetap datang ke masjid dan mengerjakan sholat di masjid, karena adanya langkah kakimu yang lebih banyak, jarakmu yang lebih jauh, belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa para ulama yang mengatakan masjid yang lebih dekat itu lebih afdol selama ada masjid yang lebih dekat. Tapi kalau tidak ada yang dekat, ada yang jauh dari rumahnya dan dia mampu berjalan ke sana, maka dia jangan dengan alasan jauh kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Tetaplah dia berjalan atau berkendaraan menuju ke sana, dan dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna qa'idah, kullama syaqqatil ibadah wa lam yumkin fi'luha bil ashal fahiya al afdal. Maka di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu setiap kali ibadah itu sulit untuk dilakukan dalam keadaan tidak memungkinkan melakukan ibadah itu dengan cara yang lebih mudah, maka itu lebih afdal. Melakukan ibadah itu lebih afdal. Sekali lagi saya ulangi, setiap kali ibadah itu terasa sulit ketika dilakukan dan tidak ditemukan cara yang lebih mudah untuk melakukannya, dia tetap melakukannya dalam kondisi sulit, maka ibadah yang dilakukan itu lebih afdal daripada seorang yang melakukannya dengan lebih mudah. Misal, رجل استيقظ لصلاة الفجر في شدة البرد وعنده ماذا كران؟ هذا صنبور كران. كران كران يوجد حار ويوجد بارد، أين الأفضل في حقه، أن يفتح البارد لأنه أشق أو يفتح الحار الدافئ لأنه أسهل؟ contoh مثال permisalannya seorang bangun dari salat untuk mengerjakan sholat subuh, bangun di subuh hari di musim dingin, lalu dia mendatangi keran. Di sana ada dua keran, keran yang satu dingin, ini di musim dingin airnya dingin, ya. Keran yang kedua hangat, hangat, ya. Maka yang mana yang lebih afdal? Apakah dia berwudu dengan air yang dingin dari keran yang dingin atau menggunakan air yang hangat tersebut? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khayyara baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Allah yuridu bika al-yusra wa la yuridu bika al-usra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diberi pilihan terhadap dua hal, melainkan beliau selalu memilih mana yang lebih mudah untuk dilakukan selama itu tidak melanggar syariat, ya, selama tidak menyelisih syariat, mana yang lebih mudah maka itulah yang dilakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bagimu untuk melakukan hal yang berat. Allah tidak menghendaki kamu melakukan perkara yang sulit. Allah menghendaki engkau melakukan yang mudah, yang ringan. Jadi kesimpulannya mana yang dipilih? Air hangat atau yang dingin? Hah? Dingin? Dingin? Hangat ya? مثال آخر رجل استيقظ الخلاصة أنه يستخدم hangat. أيوة وإذا أقصد إذا لم يوجد يتوضأ واحتساب الأجر كثير. هو هذا أقصد المثال بين الثاني. طيب المثال الثاني رجل استيقظ ولم يجد إلا ماء باردا. Nah sekarang itu permisalan yang pertama tadi, ya kan? Jelas dia pasti hendaknya memilih yang hangat. Mana yang mudah itulah yang dilakukan, kan tidak haram. Pilih itu. Nah sekarang permisalan yang kedua, orang bangun untuk sholat subuh, tidak ada keran yang lain kecuali yang dingin. Di musim dingin tidak ada keran kecuali yang dingin, airnya dingin, nggak ada yang hangat. Huna الواجب أن يتوضأ من الماء البارد وله أجر عظيم جدا وإسباغ الوضوء على المكاره بشرط أن لا يضر بنفسه. Maka dalam kondisi seperti ini, karena tidak ada pilihan, dia tetap harus berwudu, maka wajib bagi dia untuk berwudu meskipun dengan air yang dingin, dan dia mendapatkan pahala yang besar dengan kesulitan yang dia rasakan sambil gemetar-gemetar gitu berwudu itu, ya sudah di musim dingin dia sentuh itu gemetar gitu. Ya tapi dia mengharapkan pahalanya lebih besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan dia merasa sulit, merasa berat untuk melakukannya. Hal itu selama tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, beda lagi kalau sampai memudaratkan. كذلك قريب من هذه المسألة مسألة رجل عنده مسجدان، مسجد قريب ومسجد بعيد، يختار الأقرب ما لم توجد مزية أو سبب للأبعد. Maka permisalan ini itu sama juga dengan permisalan yang kita sebutkan tadi. Orang tinggal di satu kampung, di satu wilayah, ada masjid dekat, ada masjid jauh, ya. Maka dia memilih masjid yang lebih dekat karena itu lebih mudah. Itu lebih mudah bagi dia. Selama tidak ada sebab-sebab khusus yang menyebabkan dia pergi ke masjid yang jauh, seperti adanya keutamaan khusus dari masjid tersebut. Namun selama tidak ada keutamaan tersendiri, maka dia memilih masjid yang dekat. Syakhsun laysa ladayhi illa masjidun wahid ba'id, naqul ista'in billah wa dhahab ila masjidil ba'id wa lakal ajrul kabirul azim. Adapun seseorang yang dia tidak ada masjid di dekatnya kecuali yang jauh, enggak ada masjid yang di dekat rumahnya, adanya masjid yang jauh, maka dalam kondisi seperti ini kita mengatakan engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah engkau berangkat ke masjid dan engkau meraih keutamaan yang besar dengan jarakmu yang jauh dari masjid dan langkah-langkahmu yang dicatat oleh Allah Subhanahu وتعالى. ومن قواعد الشريعة أن الشرع يقصد لا يقصد المشقة لذات المشقة، وإنما يقصد المصلحة الواقعة في الفعل. Dan termasuk di antara kaidah syariat ini bahwa syariat ini itu tidaklah memaksudkan agar seseorang mencari hal-hal yang sulit dalam melakukannya, bukan. Bukan itu tujuan syariat, menghendaki dari seseorang melakukan sesuatu yang sulit, cari yang berat-berat, bukan itu. Namun ketika seseorang menemui kesulitan dan tidak menimbulkan kemudaratan ketika melakukan kesulitan itu, maka lakukan itu dan engkau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-ibadat al-madhkura allati tabi'ah lil masjid al-ab'ad ka ilqa'is salam wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar فهذه تسلم إذا خلت من مفاسد أيضا في الجهة المقابلة كرؤية المنكرات وسماع المنكرات والتأخر عن الصلاة وعن تكبيرة الإحرام والذهاب إلى المسجد متعبا ووصوله إلى المسجد متعبا بدون خشوع إلى غير ذلك من أمور قد تحصل ومفاسد قد تحدث. Adapun mendatangi masjid yang jauh, memang betul ada keutamaan-keutamaan yang lain, ada ibadah-ibadah yang lain seperti menyebarkan salam, menjawab salam orang lain, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ini juga harus dilihat bahwa ketika seorang melakukan perjalanan yang cukup jauh, boleh jadi dia menemukan hal-hal yang mungkar di sana yang justru akan menyebabkan dia bisa-bisa terjatuh ke dalam kemungkaran pula. Misalnya sambil jalan dengar musik, ya, dengar musik di jalan, lewat rumah ini musiknya ini, lagunya ini, dengar lagi, jalan lagi, dengar lagi musik ini, lagu ini, beda-beda. Bisa-bisa dia sampai ke masjid sudah menghafal berapa lagu. Atau ya seperti negara kita, jalan lihat ini aurat wanita apa, jalan berlalu lalang gitu. Semakin jauh bisa-bisa melihat lebih banyak kemungkaran gitu. Nah, kemudian belum lagi hal-hal yang lain. Lelah dia sampai ke masjid, dia sudah kelelahan. Belum lagi karena dia mendatangi masjid yang lebih jauh, akhirnya dia masbuk, terlambat sholat. Bisa-bisa dia tertinggal dari seluruh sholat. Dan hal-hal yang lainnya, yang ini juga bisa terjadi, dialami oleh seseorang ketika dia meninggalkan masjid yang lebih dekat. Qala al-'allamatu al-Utsaimin, fal hasilu أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء أكان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح ثم يليه الأكثر جماعة. ذكرت هنا ولا مسألة قبل المسألة الثالثة؟ قبل المسألة الثالثة. نعم. عليك النيد. Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, maka pendapat yang benar dalam hal ini, yang afdal engkau mengerjakan masjid yang ada di sekitarmu, engkau mengerjakan sholat di masjid yang ada di sekelilingmu, yang ada di sekitarmu, karena ini menjadi sebab engkau memakmurkan masjid tersebut, terkecuali apabila ada dari masjid-masjid yang lebih jauh itu memiliki keistimewaan tersendiri sehingga itu lebih diutamakan. Misalnya engkau tinggal di kota Madinah atau engkau tinggal di kota Makkah, maka yang afdal bagimu untuk berangkat ke Masjid Nabawi, berangkat ke Masjidil Haram. Adapun jika tidak ada keutamaan khusus yang ada di masjid yang lebih jauh, maka yang afdal engkau mengerjakan sholat di masjid yang ada di sekitar rumahmu, karena hal itu menjadi sebab engkau memakmurkan masjid tersebut. هذا هو الأقرب. وإذا قلنا فرضا أن المسجد الأبعد أفضل فينبغي النظر إلى المصالح والمفاسد. ومثال ذلك أنبه عليه لكثرته مسألة الموظفين. يكون عنده مصلى أو مسجد قريب يريد أن يذهب إلى المسجد الأبعد. لا, هذا لا ينبغي. لأنك بهذا تضر صاحب العمل. وإذا كنت موظفا حكوميا تضر بالمراجعين الذين ينتظرونك. Maka demikian pula, kalaupun kita mengatakan bahwa masjid yang lebih jauh itu lebih afdal daripada melakukan masjid yang lebih dekat, ini harus ada pengkhususan-pengkhususan tertentu sebagaimana yang telah kita sebutkan. Demikian pula termasuk dalam hal ini, kalau misalnya dia memiliki tugas di masjid tersebut, dia sebagai marbot misalnya di masjid itu, dia sudah ditugaskan untuk menjadi marbot di masjid itu, tiba waktu sholat dia pergi ke masjid yang lain, maka ini hal yang tidak pantas untuk dia melakukan hal tersebut, ya, dia melalaikan tugasnya dan itu adalah tempat di mana dia bekerja di situ, maka seharusnya dia lebih mementingkan masjid yang dia sebagai marbot di situ, dia bertugas di situ, maka dia memakmurkannya. وهنا مسألة وهي المسألة الثالثة, مسألة تحصل لنا كثيرا خصوصا مع قرب رمضان. بعض الناس يقول هناك مسجد أبعد ولكن إمامه صوته حسن ولا يلحن وأشعر بالخشوع معه, أيضا هذا المسجد البعيد فيه مجالس علم وفيه أخيار وأفاضل وصالحون, فهل هو الأفضل أم الأبعد؟ لا شك هنا أن الأفضل هو المسجد الأبعد لما يقترن في ذلك من مصالح, والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ومقدم على الفضل المتعلق بمكانها, فكونك تذهب المسجد الأبعد لتخشع لتستفيد لتبتعد عن الإزعاج فهذا أفضل ولا شك في ذلك إن شاء الله. وهذا هو ترجيح جمع من العلماء منهم العلامة العثيمين. Kemudian Di sini juga ada permasalahan yang ketiga, dan ini biasa terjadi di bulan suci Ramadan, di mana seseorang terkadang dia mendatangi masjid yang lebih jauh dengan alasan bahwa dia sholat di masjid yang lebih jauh tersebut itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Imamnya lebih bagus dalam hal membaca, tidak ada kekeliruan dalam bacaannya, dan dia lebih khusyuk, dia merasa lebih tenang, lebih khusyuk ketika mengerjakan sholat di masjid tersebut. Belum lagi ada majelis-majelis ilmu, dia bisa mendapatkan ilmu dan dia bertemu dengan orang-orang yang saleh di sana. Jadi ada kemaslahatan-kemaslahatan yang dia dapatkan ketika dia mendatangi masjid yang lebih jauh daripada dia sholat di masjid yang lebih dekat yang dia tidak merasakan itu, yang dia tidak merasakan itu, yang bacaannya sudah amburadul, kemudian sholatnya gak beraturan, menyebabkan dia tidak khusyuk di dalam melakukannya. Maka mendatangi masjid yang lebih jauh dalam hal ini itu lebih afdal, lebih baik, karena tujuan dia ke sana adalah untuk sholat. Maka hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk ibadah yang dia lakukan itu lebih afdal daripada mengharapkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ya, dan ini dikuatkan oleh sebagian dari kalangan para ulama bahwa melakukan satu ibadah yang kemaslahatannya kaitannya dengan ibadah itu sendiri itu lebih diprioritaskan, itu lebih diutamakan daripada adanya mengharapkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Jadi kalau memang seperti apa yang kita sebutkan itu kondisinya, maka mendatangi masjid yang lebih jauh itu lebih afdal. Qala al-'allamah as-Sa'di faslun an-nawafil. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan tentang salat-salat sunnah, faslun an-nawafil allati hatha asy-syari'u 'alaiha. Salat-salat sunnah yang syariat menganjurkan bagi kaum muslimin untuk menghidupkannya dan mengamalkannya. Awalan an-nawafil hiya at-tatawu'at was-sunan al-mustahabbah allati laysat wajibah. Yang pertama yang penting untuk kita ketahui bahwa yang dimaksud an-nawafil di sini adalah amalan-amalan yang sifatnya anjuran, amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang tidak sampai kepada tingkatan wajib. Thaniyan aqsamu an-nawafil aw aqsam salat at-tatawwu. Kemudian yang kedua, pembahagian salat-salat sunnah. Bahwa salat sunnah itu ada bermacam-macam. Salat at-tatawwu aw an-nawafil aqsam. Naam. Minha as-sunan ar-rawatib, minha al-witr, salat ad-duha. ومنها ما تسن له الجماعة ومنها ما لا تسن له الجماعة ولكن تجوز نادرا منها التطوع المطلق ومنها التطوع المقيد ومنها المقيد بسبب ومنها المقيد بفرض ومنها المقيد بوقت وهذه كلها يطلق عليها صلاة النافلة أو التطوع. صلاة سنة itu bermacam-macam kondisi dan keadaannya. Ada yang disebut sholat-sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat wajib. Ada pula sholat witir, ada sholat duha. Ada sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Ada pula sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, namun diperbolehkan kadang-kadang. Terkadang diperbolehkan berjamaah, namun asalnya tidak dianjurkan untuk merutinkan itu sebagai sholat jamaah. Sebagaimana sholat sunnah, ada yang sifatnya mutlak, bersifat umum, ada pula sholat sunnah yang bersifat khusus. Ada yang sholat sunnah yang dianjurkan kaitannya dengan sebab-sebab tertentu. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib, yang menyertai sholat wajib. Ini semua jenis-jenis sholat ini seluruhnya disebut sebagai salat an-nafilah atau salat at-tatawwu'. Ya, itu namanya nafilah, tatawwu' artinya salat-salat sunnah yang tidak sampai kepada tingkatan wajib. Thalithan, an-nawafil wa at-tatawu'at laha hikamun wa fawaid. Kemudian salat-salat sunnah at-tatawu an-nafilah itu banyak hikmahnya ketika kita melakukannya dan banyak sekali faedahnya. Min dhalika anna at-tatawu'a himayatun lil fariidhah. Termasuk di antara faedah dari salat sunnah bahwa salat sunnah ini itu akan menjaga kekurangan yang ada pada salat wajib. Wa mukammilun lin-naqsi wa jabirun lin-naqsi al-hasil fil fariidhah. Dan dia akan mengangkat, mengupgrade atau menyempurnakan salat wajib ketika terjadi kekurangan pada salat wajib yang kita lakukan. Yaqulullah azza wa jalla fil hadits al-qudsi unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fa atimmu lahu fariidhatah. Allah azza wa jalla berfirman sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits qudsi di mana Allah mengatakan perhatikan salat-salat sunnah yang dilakukan oleh hamba-Ku itu, maka dengan salat sunnah itu sempurnakan salat-salat wajibnya yang di sana terdapat kekurangan. Aidan fi ba'd at-tatawwu'ati tahyi'atun lil wajib. Falladhi yusalli as-sunnah ar-ratibah qabla adh-dhuhr qabla al-fajr ya'ti ila al-fariidhah bi qalbin mutahayyi' bi khilaf alladhi ya'ti sari'an wa yadkhulu fi salati al-jama'ah laysa qalbuhu mutahayyi'an wa hadiran kalladhi tahayya bis-sunnati wa du'a'i wa qira'ati al-Qur'an baina al-adhan wal iqamah wa nahwi dhalik. Demikian pula salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib itu adalah persiapan. Persiapan dia untuk mengerjakan yang wajib. Seseorang ketika dia hendak mengerjakan sholat wajib tapi didahului dengan sholat sunnah, maka dia mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu, lalu kemudian dia duduk berdoa, dia membaca Al-Quran, itu biasanya dia lebih siap untuk menghadapi yang wajib. Berbeda halnya dengan seorang yang dia hanya menanti sholat wajib saja, dia berdiri hanya untuk mendatangi sholat wajib, itu biasanya kurang persiapan ya, dan kurang siap untuk menghadapi sholat wajib tersebut, kadang-kadang akan memberi pengaruh terhadap kekhusyuannya ya, terhadap gerakan-gerakannya. Namun berbeda halnya kalau seorang dia sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah wajib dengan ibadah-ibadah sebelumnya, sehingga dia lebih tenang datang ke masjid, dia mengerjakan sholat sunnah, dia berzikir ya, ketika iqamatus shalah untuk menegakkan yang wajib dia sudah dalam kondisi siap untuk melakukannya. Rabi'an, hal tashtariku salatul fariidhati wa salatul nafilati fil ahkam am anna bainahuma farqa. Kemudian perkara yang keempat, apakah antara salat wajib dan salat sunnah itu memiliki hukum yang sama ataukah ada perbedaan-perbedaan hukum antara keduanya? Hadhihi al-mas'alatu min ahsani man ajaba 'alayha al-'allamah as-sa'di fi kitabihi al-akhar irsyad ulil basair wal albab wal 'allamah al-Utsaimin fi mawaadhi' min kutubih. Fi ايش؟ Fi mawaadhi' min kutubih. As-sa'di fi al-irsyad. Naam. Yang paling bagus di dalam menjawab pertanyaan ini, perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah, itu adalah Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irsyad Ulil Basair. Demikian pula Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di beberapa kitabnya. Wa min jawab Al-Allamah Sa'di annahu qal al-aslu ishtirakul fardhi wal nafli fi jami'il umuril wajibati wal mukammilati wal mufsidati wal munqisati. Beliau As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan asal hukumnya bahwa salat wajib dan salat sunnah itu memiliki hukum-hukum yang sama. Ini asal hukumnya, antara salat wajib dan salat sunnah memiliki hukum-hukum yang sama, baik dalam hal yang wajibnya, dalam hal penyempurna-penyempurna ibadahnya, atau apa yang merusak solat, atau hal-hal yang mengurangi nilai solat tersebut. فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر illa ma dalla dalilu ala takhsisih. Maka apa yang ditetapkan hukumnya dalam sholat wajib, maka itu juga hukumnya sama dengan sholat sunnah, sama hukumnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. Oleh karena itu para ulama mereka mengambil hukum-hukum tata cara solat, baik yang wajib atau dari yang sunnah, dari solat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, mau solat wajib mau solat sunnah, hukumnya sama. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang datang dari beliau. Walakin ma'a hadza fa bainahuma furuqun katsira tarji'u ila suhulatil amri fi an-nafl wa at-targhib fi fi'lihi. Namun meskipun ada hukum yang bersifat umum ini, ada perbedaan-perbedaan yang banyak antara sholat wajib dan sholat sunnah dalam hal hukum, yang semuanya kembali bahwa dalam pelaksanaan sholat sunnah itu biasanya banyak kemudahan-kemudahan agar kemudian kaum muslimin mereka lebih semangat untuk menghidupkan sholat sunnah tersebut, mereka terdorong untuk menghidupkan amalan sunnah, sehingga dalam mengerjakan sholat sunnah ada keringanan-keringanan yang tidak diringankan ketika seorang melakukan yang wajib. فَمِنْهَا أَنَّ الْقِيَامَ عَلَى الْقَادِرِ رُكْنٌ فِي الْفَرْضِ لَا فِي النَّفْلِ. Di antara perbedaan sholat sunnah dan sholat wajib bahwa sholat wajib, wajib hukumnya berdiri ketika dia mampu, dan ini termasuk di antara rukun salat. Tapi dalam salat sunnah tidak ada kewajiban, bukan termasuk rukun salat berdiri dalam mengerjakan salat sunnah. Fa yashihu an-naflu jalisan lil qa'id walakin salat al-qa'id 'ala an-nisf min salat al-qa'im. Dalam pelaksanaan salat sunnah boleh bagi seseorang mengerjakannya dalam keadaan duduk, meskipun dia bisa berdiri. Boleh dia mengerjakannya dalam keadaan duduk dalam sholat sunnah, namun ada perbedaan pahala. Sholat orang yang duduk itu mendapatkan separuh pahala daripada sholat orang yang berdiri. Qala wa minha jawazu salati an-nafl lil musafir rakiban mutawajjihan ila jihati sayrihi. Dan demikian pula termasuk di antara perbedaannya bahwa diperbolehkan dalam mengerjakan sholat sunnah bagi musafir berada di atas kendaraannya menghadap kemanapun, tidak ada keharusan untuk menghadap kiblat. Khamisan wa akhiran, hal tajuzu salatun nafilati jama'atan am anna dhalika bid'ah. Kemudian permasalahan yang kelima, apakah diperbolehkan mengerjakan salat sunnah secara berjamaah atau hal ini termasuk amalan bid'ah? Al-jawab, ajab al-allamah al-Utsaimin faqal al-jawab fi hadha tafsil. Maka Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menerangkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini ada rinciannya. فَمِنَ النَّوَافِلِ مَا تُشْرَعُ لَهُ الْجَمَاعَةِ كَصَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ سُنَّةِ وَقِيَامُ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانِ. Maka jawabannya di sini perlu dirinci. Di antara sholat sunnah ada sholat-sholat yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, seperti sholat meminta hujan atau disebut sholat istisqa. Demikian pula kalau kita mengatakan bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah, maka sholat gerhana, sholatul kusuf itu dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Demikian pula menegakkan sholatul lail atau qiyamul lail atau tarawih di bulan suci Ramadan dianjurkan berjamaah. ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا. Dan di antara amalan-amalan salat sunnah ada yang tidak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, seperti salat-salat rawatib yang menyertai salat wajib, demikian pula salatul lail di luar bulan suci Ramadan. Salatul lail di luar bulan suci Ramadan. Namun kadang-kadang apabila seseorang mengerjakannya bukan secara rutin, namun terkadang, maka yang demikian tidak mengapa. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل كما صلى معه ابن مسعود ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وصلى معه عبد الله بن مسعود وغير قيام الليل صلى مع أنس وأم سليم ويتيم مع أنس وعتبان ابن مالك وغير ذلك. دليل tentang hal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengerjakan salatul lail secara berjamaah. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat lail bersama Ibnu Abbas, pernah bersama Hudzaifah Ibnul Yaman, pernah bersama Abdullah bin Mas'ud, dan terkadang beliau mengerjakan salat sunnah bukan salatul lail juga secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah di rumah Anas bersama Anas, kemudian ada anak yatim bersamanya dan Ummu Sulaim di belakangnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengerjakan salat jamaah di rumahnya Itban bin Malik, salat sunnah bersama Itban. Maka ini menunjukkan bahwa kadang-kadang boleh, namun tidak dilakukan secara rutinitas. نكتفي بهذا القدر لنواصل بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Maka sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan sesi yang kedua setelah salatul asr. Barakallahu fikum.